pesona cintaku yang telah lama hilang. Indah ingin dan selalu ku kenang, tak akan ku lupakan. Kini hanya dan perinya luka hati ini, takkan sanggup melupakan. Ku menangis dan sendiri, di setiap waktu setiap mimpiku selalu saja terlukis wajahmu merindukan dirimu. Kini hanya kepedihan dan perihnya luka hati ini, takkan sanggup melupakan. Ku menangis dan sendiri. Kapan kau tiba kekasih yang sejati? Sanggup